Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات إخوتي وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, yang ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah limpahkan kepada seorang hamba. Dan juga nikmat untuk kita duduk di majelis ilmu, untuk bersama kita mempelajari urusan agama ini, mempelajari bab-bab akidah atau abwab ibadah, yang ini semuanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tidak bisa dibandingkan dengan ad-dunya wa ma fiha. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Kalau seandainya kita tidak faham terhadap satu masalah agama, apalagi masalah akidah, kemudian kita tidak bisa menemukan jawabannya kecuali inda alimin, di sisi seorang alim yang kita harus melakukan rihlah, perjalanan yang ba'id, yang jauh, yang kita mengorbankan harta kita untuk perjalanan itu, waktu kita untuk perjalanan itu, niscaya apa yang kita korbankan ini tidak ada nilainya sama sekali dibandingkan dengan satu masalah yang sedang kita cari. Sehingga tidak akan heran seorang muslim, apalagi seorang sunni, ahlus sunnah, jazakallahu khairan, ketika membaca bagaimana dulu para ulama melakukan rihlah fi talabil ilmi, perjalanan panjang di dalam menuntut ilmu, syuhur, sinin, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya, meninggalkan keluarga, meninggalkan sanak kerabat fi talabi mas'alatin wahidah, hadithin wahidin, untuk mencari satu buah hadis, seperti safarnya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ya, perjalanan dari Madinah, Madinatul Rasul, ila Syam, menuju ke Syam, Palestina ketika itu, syahrain, 2 bulan, zahaban wa iyaban, pulang pergi, hanya untuk mendapatkan satu buah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, karena para sahabat mengerti bahwasanya apa yang sedang dicari ini tidak bisa dibandingkan dengan dunia wa ma fiha, dunia dan seisinya. Yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bagi seorang muslim, terlebih seorang sunni, harus dia mengerti agar semakin besar syukur dia kepada Allah azza wa jalla. Karena apa yang sedang dia lakukan untuk menuntut ilmu, apa yang sedang dia lakukan untuk mendengarkan ayat wal ahadith, ayat-ayat dan hadis, dan apa yang sedang dia usahakan untuk fahmihima, memahami keduanya, bifahmi salafis salih, dengan pemahaman salafus salih, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehingga tidak pernah terbersit penyesalan, apalagi kemudian ya dibisiki oleh iblis untuk meninggalkan jalan sunnah karena dunia yang ditawarkan. Kamu ngaji terus, yang lainnya sudah punya mobil, kamu ngaji terus, rumahmu masih gedek, tahu gedek ya? Baik. Kamu ngasih terus, yang lain sudah punya jabatan, pangkat. Ya. Kalau orang yang tidak paham ilmu agama, ya seperti itu. Bahkan ketika diterangkan, alhamdulillah walaupun saya masih gedek, tapi sudah hafal ya, 500 hadis, dan saya memahaminya. Ya. Kamu mau makan apa dengan 500 hadis itu? Hakadza qalu. Demikian mereka mengatakan. Padahal satu buah hadis Nabi alaihi salatu wasalam khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Iya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, Aisyah mengatakan ketika menjelaskan tentang salat 2 rakaat sebelum subuh, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh, yakni qabliyah, qabliyah subuh, khairun, lebih baik daripada dunia, wa ma fiha. Hadithun wahidun, satu buah hadis yang kemudian antum sampaikan kepada manusia, ya, kemudian manusia bersemangat melakukan 2 rakaat ini, dan manusia mendapatkan pahala yang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berapa banyak pahala yang antum dapatkan? Ya, antum punya anak, punya istri, punya keluarga, diingatkan dengan hadis ini, akan menjadikan mereka besar jiwanya dan tidak akan menjadi orang-orang yang kerdil hatinya, tidak akan menjadi orang-orang yang minder dengan ahlu dunia, karena mereka yakin apa yang mereka amalkan ini, ilmu yang mereka dapat ini, walaupun satu buah hadis dan dia mengamalkannya, itu lebih baik daripada apa, dunia wa ma fiha dan seisinya. Iya, maka ahlu sunnah wal jamaah dalam keadaan tenang dan penuh dengan kebahagiaan, fi hadzal fadl, dengan keutamaan yang besar dari Allah ini. Termasuk kitab yang sedang kita bahas bersama, Usulus Sunnah, karya Imam Ahmad bin Hanbal, mimma yurhalu ilaih, termasuk di antara kitab yang sudah seharusnya seorang talibi ilmin untuk rihlah mempelajari kitab ini, untuk tekun di dalam membacanya, tekun di dalam memahaminya. Karena di dalam kitab ini, Usulus Sunnah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyebutkan umur muhimmah, usuluddin, usulus sunnah, pokok-pokok agama, pokok-pokok akidah, pokok-pokok sunnah, yang masing-masing pokok ini khairun minat dunia wa ma fiha. Terlebih semua pokok yang beliau sebutkan. Wa fihi ismah. Dan dengan seorang memahaminya dan mengamalkannya, dia akan selamat minal fitan, dari fitnah, syubuhat, dan juga syahwat biiznillah azza wa jal. Terlebih di zaman-zaman akhir, banyak orang-orang yang menyimpang dari subul sunnah, dari jalan-jalan sunnah. Terakhir yang kita bahas, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah masalah ru'yatullah. Masalah ru'yatullah, al-iman bi ru'yatillah. Keimanan kaum muslimin kepada apa yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah jalla wa ala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan ini. Sudah kita mulai di awal pembahasan pada pertemuan yang telah lalu. Kita baca syarah Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Kata beliau, al-imanu bi ru'yatillah. Demikian pula termasuk pokok-pokok keyakinan ahli sunnati wal jamaah, yang pokok tersebut wajib diimani, adalah ru'yatullah, masalah melihat Allah azza wa jalla. Qala al-imamu Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad, wa mislu ahadithir ru'yati kulliha. Demikian pula yang wajib kita imani adalah semua hadis-hadis tentang ru'yah, ru'yatullah. Ay ru'yatullahi fid daril akhirah, yakni melihat Allah nanti di negeri akhirat. Adapun di dunia, manusia tidak melihat Allah azza wa jalla. Ya, bi basarihi. Tidak akan melihat Allah di dunia ini. Fa'alal abdi an yu'mina bi anna Allah yura. Maka wajib atas semua hamba. Semua hamba itu wajib untuk mengimani. Ya. Bahwasanya Allah azza wa jal yura, akan dilihat. Fid daril akhirah, di negeri akhirat. Tetapi yang melihat tidak semua orang. Yarahul mu'minun, yang akan melihat adalah kaum mu'minin. Yarahul mu'minin. Adapun kufar, orang-orang tidak beriman kepada Allah, hum mahjubun, terhalangi mereka dari melihat apa? Allah azza wa jalla. Tetapi ternyata di antara orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, ada yang mengingkari bab ini. Di antaranya Mu'tazilah. Wa ankarul mu'tazilatu ru'yatullah fid daril akhirah binaan ala syubhatin batilah. Sangat disayangkan dan sangat menyedihkan, ternyata ada orang-orang yang mengatakan dirinya muslim, mengatakan dirinya iman kepada Nabi, namun tidak percaya dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang mengatakan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat. Di antaranya Mu'tazilah. Mereka mengingkari ru'yatullah pada hari akhirat. Dan ternyata bukan di atas dalil, jelas bukan di atas dalil keyakinan mereka itu, tetapi binaan ala syubhatin, syubhatin au syubahin batilah, dibangun di atas syubhat-syubhat yang batil. Dan sebagaimana kebiasaan ahlus sunnah, wa hada minal jihad, dan ini termasuk jihad ahlus sunnati wal jamaah, membantah syubhat-syubhat itu. Wa radda 'alaiha ahlus sunnati bil hujaji wal barahin. Dan ahlus sunnati wal jamaah membantah syubhat-syubhat Mu'tazilah, ya, dengan hujjah-hujjah, dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang semuanya adalah dari kitab Allah dan juga dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa mimman radda 'alaihim al-imamu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Dan di antara yang membantah, dan bantahannya demikian jelas, gamblang dan sangat kuat, adalah bantahan al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Bisa dilihat pada kitab beliau, Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Di dalam kitab tersebut, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membantah syubhat Mu'tazilah. Dan orang-orang yang berjalan di jalan mereka. Ihtajja Ibnu Qayyim bisad'i ayatin min Al-Qur'an. Taib. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim, di antaranya 7 ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ada ayat-ayat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah yang ayat itu adalah dalil bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Qad yastabi'idul insanu al-istidlal biha. Dan bagi orang-orang yang belum memahami dalil-dalil yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ya, dianggap atau dia belum memahaminya. Tapi ada ayat-ayat yang jelas, wadih, ya, jelas menunjukkan kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat. Dan ada ayat-ayat yang, ya, sebagian orang mungkin tidak menyangka itu adalah apa? Dalil. Karena kejahilannya atau belum sampai ilmunya. Adapun para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan itu sebagai dalil. Dan memang demikian. Walakin idza ta'ammalaha yajidu annahu 'ala shawabin fil istidlal. Dan kalau orang memperhatikan betul ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, ayat-ayat yang beliau sebutkan sebagai dalil bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Jalla wa'ala, dalil-dalil yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim itu memang demikian pada tempatnya, dan itu adalah dalil. Minha, di antaranya firman Allah Jalla wa'ala dalam suratul Baqarah ayat 223. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Annakum mulaquh." Sesungguhnya kalian akan berjumpa dengan dia, dengan Allah. Mulaquhu. Qala, berkata Ibnu Qayyim, wal liqa'u, yang namanya liqa', berjumpa itu, la budda fihi minar ru'yati wal mu'ayanah. Yang namanya berjumpa itu, ya, fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab, ya, la budda, ya, harus, dan mengandung makna melihat Allah Jalla wa'ala, wal mu'ayana, melihat dengan mata. Naam. Hadza ma taqtadhihi lughatul arab. Inilah yang, ya, dikandung makna, atau inilah yang ada dalam kalimat liqa, ya, berjumpa di dalam bahasa Arab. Yakni melihat dengan mata. Wabillahi taufiq. Jadi ayat annakum mulaquh, ya, ini dalil bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Jalla wa ala, ya, dan akan melihat ru'yah wal mu'ayanah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wahtajja aidan rahimahullah. Dan yang lebih mengagumkan lagi dan tidak disangka oleh musuh-musuh sunnah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjadikan ayat-ayat yang dijadikan sebagai syubhat oleh musuh-musuh Allah justru sebagai dalil untuk membantah mereka. Dan memang seperti itu. Orang-orang Mu'tazilah mengambil ayat Al-Quran yang seakan-akan mengandung makna Allah tidak dilihat. Tetapi justru Ibnu Qayyim rahimahullah menjadikan itu sebagai dalil bahwasanya Allah Azza wa Jalla dilihat. Dan memang seperti itu makna yang benar. Ya. Yeah. Innal ayat allati yata'allaqu biha alladziina yunkiruuna ru'yatallah, ayat-ayat yang dijadikan sebagai syubhat, yang disangka itu adalah ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak dilihat pada hari kiamat, diluruskan pemahamannya oleh Ibnu Qayyim. Diluruskan pemahamannya oleh Ibnu Qayyim, ayat ini bukan dalil yang membenarkan kebatilan kalian, justru ayat ini dalil yang membantah kebatilan kalian. Iya. Yeah. Mislu qaulillahi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan ayat ini. Di dalam suratul An'am ayat 103 Allah Jalla wa'ala berfirman, La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. La tudrikuhul absar, dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak diliputi oleh mata-mata. Allah subhanahu wa ta'ala tidak diliputi oleh pandangan-pandangan. Wa huwa yudrikul absar, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala meliputi seluruh pandangan-pandangan. Wa huwa latiful khabir, dan dia adalah zat yang namanya al-latif, zat yang maha lembut, al-khabir, zat yang maha mengetahui. Ayat ini oleh orang-orang Mu'tazilah, ini dia ayat. Bukankah Allah mengatakan la tudrikuhul absar? Dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa diliputi oleh mata-mata. Tidak bisa diliputi oleh penglihatan-penglihatan. Berarti Allah tidak dilihat. Hakadza qalu. Demikian mereka mengatakan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ayat ini kalau kita perhatikan adalah ayat yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Ayat ini menunjukkan pujian bagi Allah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa diliputi oleh pandangan-pandangan manusia. Tidak bisa diliputi oleh pandangan-pandangan siapapun. Allah tidak bisa diliputi. Tetapi apakah maknanya berarti Allah tidak dilihat? Tidak. Justru ayat ini kata Ibnul Qayyim rahimahullah menetapkan Allah dilihat. Hanya saja manusia tidak mampu untuk apa? Meliputi. Namanya tidak diliputi bukan berarti tidak dilihat. Sebagaimana langit, apakah kita bisa melihat langit? Iya. Tetapi kita tidak bisa meliputi apa? Langit. 7 lapis langit. Langit dunia saja kita tidak bisa meliputi. Tapi kita melihat langit. Kita di hadapan gunung, ada gunung di depan kita. Kita melihat gunung atau tidak? Melihat. Tetapi apakah meliputi? Tidak meliputi. Asya, banyak perkara-perkara yang kita tidak meliputinya. Namun bukan berarti kita tidak apa? Melihat. Maka janganlah kamu benturkan satu ayat dengan ayat yang lain. Jangan kamu benturkan ayat dengan hadis. Jangan kamu benturkan hadis dengan hadis. Bukankah ayat-ayat Al-Quran jelas mengatakan akan melihat Allah? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Mereka, kaum mukminin akan melihat kepada Allah. Jelas ayat ini mengatakan. Ila rabbiha nadhirah. Nadhara ila dalam bahasa Arab adalah bil absar. Bil a'yun. Dengan apa? Dengan mata. Itu makna nadhara ila. Nadhartu ila hada. Nadhartu ila. Namanya nadhartu ila dengan kalimat ila. Tidak ada makna kecuali bimada? Bil basar. Bil a'yun. Belum lagi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innakum satarawna rabbakum ayanan. Allahu jalla wa ala atau Rasul mengatakan innakum, kalian satarawna rabbakum, betul-betul akan melihat Allah ayanan dengan mata-mata kalian. Itu ucapan siapa? Nabi. Dan kita yakin ucapan Nabi tidak berbenturan dengan ayat. Satu ayat tidak berbenturan dengan ayat yang lain. Ya atau tidak? Ya, tidak mungkin berbenturan. Semuanya dari siapa? Allah. Ya. Maka ayat ini yang mengatakan la tudrikuhul absar, Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa diliputi oleh mata-mata, tidak bertentangan dengan ayat yang mengatakan mereka akan melihat siapa? Allah jalla wa'ala. Maka ayat ini harus kita fahami dengan pemahaman yang benar. Ayat ini tidak bertentangan dengan ayat yang mengatakan manusia, yakni kaum mukminin akan melihat Allah. tidak bertentangan dengan hadis yang mengatakan kaum mukminin akan melihat siapa? Allah. Artinya ayat ini menetapkan apa yang ditetapkan oleh ayat dan hadis tadi. Ya. Yang dinafikan adalah al-idrak. Ya. Peliputan, yakni manusia melihat Allah tapi tidak bisa meliputi. Ya. Bagaimana akan meliputi Allah Azza wa Jalla? Ya. Meliputi makhluk saja kita tidak bisa. Justru ini menunjukkan kesempurnaan siapa? Allah Jalla wa'ala. Bisa difahami insyaAllah. Ya. Jadi Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim ya, menyebutkan ayat ini sebagai dalil bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah. La tudrikuhul absaru. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa diliputi oleh mata-mata. Ya, manusia melihat namun tidak bisa meliputi penglihatan mereka itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Ayat yang jelas. Ayat ini sama sekali tidak menafikan ru'yatullah. Justru menetapkan adanya apa? Ru'yatullah. Yang ru'yahnya manusia ini terbatas. Ya. Ya. Tidak bisa meliputi. Allahu Jalla wa'ala. Naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Annallaha la yatamaddah bimujaradi nafyi. Wa innama yatamaddah bin nafyi al-mutadhammin lil-isbat. Tayyib. Sekarang ada sebuah kaidah penting untuk kita baca di sini. Ayat di atas, la tudrikuhul absar, Allah tidak diliputi oleh apa? Pandangan-pandangan. Ya. Ayat ini pujian kepada Allah, ya atau tidak? Ayat ini pujian kepada Allah. Bentuknya adalah nafyu. Bentuknya adalah nafyu, peniadaan. Ya, penafian. Ya. Seperti apa namanya? Penafian kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Saya haramkan kezaliman atas diriku. Yani dinafikan kezaliman dari siapa? Allah. Itu pujian. Jadi pujian kepada Allah terkadang bentuknya adalah nafyu. Ya. Lam yalid walam yulad. Ini pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Bentuknya apa? Nafyu. Ya. Terkadang sanjungan kepada Allah bentuknya adalah isbat. Ya. Dan kalau isbat ini rinci, mufassal. Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alun lima yurid. Ini ayat yang berisi pujian kepada Allah dalam bentuk apa? Isbat. Wa huwal ghafuru, dia adalah al-ghafur, al-wadud, dzul arsyil majid, fa'alun lima yurid, ila akhirih minal ayati wal ahadits. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis yang menyebutkan sanjungan kepada Allah, pujian kepada Allah dalam bentuk isbat, menetapkan sesuatu. Terkadang sanjungan kepada Allah, pujian untuk Allah dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi bentuknya adalah nafyu, peniadaan. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak berputra, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang sama, serupa dengan siapa? Allah. Termasuk dalam ayat ini. Ayat ini bentuknya adalah mana? Nafyu, peniadaan. Tidak ada pandangan siapapun yang bisa meliputi siapa? Allah. Allah tidak bisa diliputi. Ini kesempurnaan siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Ibnul Qayyim rahimahullah menukil ke afana. Syekhul Islam menyebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran kalau Allah Jalla wa'ala memuji dirinya dalam bentuk nafyu, peniadaan, itu bukan semata-mata meniadakan sesuatu itu. Tetapi peniadaan tersebut mesti mengandung penetapan. Mengandung penetapan. Kalau kita hanya mengatakan Allah tidak zalim, ya ini bukan sanjungan kepada Allah. Kalau kita mengatakan Allah tidak zalim, ini bukan sanjungan kepada siapa? Allah. akan menjadi sanjungan dan pujian kepada Allah kalau kita menetapkan lawan dari kezaliman, yaitu mada? Al-adl. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menafikan kezaliman atas hambanya, Allah tidak menzalimi hambanya walaupun seberat darrah. Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Artinya, kita bukan hanya meniadakan sifat zulm pada diri Allah, tetapi kita juga menetapkan apa? Lawan dari kezaliman, yaitu apa? Keadilan. Allah Jalla wa'ala adalah zat yang maha adil. Ya. Termasuk juga ayat ini. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan contohnya ayat ini juga. La tudrikuhul absar. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak bisa diliputi oleh mata-mata manusia. Mata-mata siapapun. Penglihatan siapapun. Tidak penglihatannya Jibril. Tidak penglihatannya Mikail. Tidak penglihatannya malaikat seluruhnya. Tidak pula penglihatannya manusia. Tidak pula penglihatannya jin. Tidak ada yang bisa meliputi Allah Azza wa Jal. Tetapi ya, Allah Jalla wa'ala bisa dilihat. Sebagaimana dalil ayat dan hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jal dilihat oleh kaum mukminin yaumal qiyamah. Ibnu Taimiyah justru mengatakan fihi isbatur ru'yah. Ayat ini la tudrikuhul absar mengandung penetapan kaum mukminin akan melihat siapa? Allah Jalla wa Ala. Tetapi tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Rabi melanjutkan, li'annahu ma nafar ru'yah. Coba perhatikan ayat ini. Ayat ini sama sekali tidak menafikan ru'yatullah. Wa innama nafal ihathah. Yang dinafikan oleh Allah, manusia tidak bisa meliputi Allah. Wallahu la yuhitu bihi syai'un. Tidak ada yang bisa meliputi Allah siapapun. Contohnya banyak dalam kehidupan kita di sini, di dunia. Anta taros syamsa, kamu bisa melihat syams, matahari. Wataros sama, dan kamu bisa melihat langit. Wataro kathiran minal mawjudat, dan kamu bisa melihat banyak dari makhluk-makhluk Allah, lautan dan seterusnya. Ya. Kamu menyelam ke laut, melihat apa yang ada di sekitar yang kamu bisa lihat, tetapi tidak bisa meliputinya. Wala tastati'ul ihathah, kamu tidak bisa meliputi semua apa yang ada di laut. Kamu tidak bisa meliputi langit semuanya, langit yang tujuh. Tidak bisa meliputi. Tapi kamu bisa melihat. Wa in kunta taraha fil jumlah, meskipun kamu dikatakan melihat, tetapi tidak meliputi. Dan Allah Azza wa Jal, di antara kesempurnaannya, Allah tidak bisa diliputi. Manusia diizinkan oleh Allah untuk melihat dirinya, yakni kaum mukminin nanti pada hari kiamat, sebagaimana dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak bisa meliputinya. Tayyib. Ini ayat yang kedua yang disebutkan sebagai dalil, ya, bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah. Betapa jauh sekali, ya. Orang-orang ahlul batil menjadikan ayat ini untuk menolak akidahnya Rasul. Mu'tazilah menggunakan ayat ini untuk menolak akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, akidahnya para sahabat, akidahnya para tabi'in, akidahnya a'immatus sunnah. Jauh sekali. Makanya tidak boleh seorang bermudah-mudah al-julus ma'a ahlil bida'i wal ahwa. Tidak boleh seorang bermudah-mudah duduk dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Ya. Oh, dia baca Quran. Dia baca hadis. Tetapi dia tafsirkan sesuai dengan mata hawa nafsunya. Dia tafsirkan sesuai dengan akalnya dan kesesatannya. Yang dibaca ayat ini, la tudrikul absar. Ya. Tapi kemudian dia tafsirkan dengan penafsiran yang batil. Jadi mata-mata kita ini tidak bisa melihat Allah. Ngeten nggih? Nggih. begitu ya. Sudah. Niki cetha ayate. La tudrikul absar. Meripat-meripat niku ora bakal weruh. Nah, diartikan dengan arti yang bukan itu artinya. Meripat-meripat kula njenengan kabeh ora bakal weruh. Ayatnya tidak seperti itu artinya. Yang dinafikan bukan penglihatan tetapi apa? Ihathah. Al-idrak. Tidak diliputi, Allah tidak bisa diliputi. Adapun ru'yah melihat Allah Azza wa Jal, ayat yang lain jelas menjelaskan. Hadis-hadis Nabi sangat banyak, mutawatir, bukan satu hadis. Aksar min salasina sahabiyan. Lebih dari 30 sahabat meriwayatkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat siapa? Allah Azza wa Jal. Maka hati-hati. Al-julus ma'a ahlil bida'i wal ahwa. Bahkan ayat Al-Quran bisa dijadikan dalil untuk membenarkan kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian manusia. Na'udzubillah min dzalik. Yang ayat Al-Quran sesungguhnya dalil untuk menetapkan tauhid dan untuk membantah syirik. Justru ketika diambil oleh ahlul ahwa, ayat itu diputar maknanya. Dimanipulasi. Wala'iyadzubillah. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Kadzalikal ayatul ukhra, demikian pula ayat yang lain. Ayat yang dijadikan oleh orang-orang Mu'tazilah sebagai dalil mereka atau syubhat mereka yang menyatakan bahwasanya Allah tidak bisa dilihat. Kaum mukminin tidak melihat Allah. Mereka sebutkan kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika Nabi Musa minta kepada Allah untuk melihat Allah. Jadi Nabi Musa minta untuk melihat Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Musa, lan tarani. Suratul A'raf ayat 143. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, lan tarani. Kalau diterjemahkan, engkau tidak bisa melihat aku. Ah, ini dia ayat, kata mereka. Jelas di sini. Allah mengatakan, lan tarani. Kamu tidak bisa melihat aku. Nabi Musa saja tidak bisa melihat. Ya. Nabi. Apalagi kita, kita ini nabi nomor sanes. Sanes, jelas orang bisa lihat, tidak bisa melihat. Sisi pendalilannya luar biasa. Iya kan? Ya. Nabi Musa saja tidak bisa melihat. Ulul azmi minar rusul. Ya. Umatnya banyak Nabi Musa. Ya. Nabi Musa ini yang berjasa kepada kita. Ya. Ketika Allah Jalla wa'ala apa namanya, mewajibkan salat 50 kali kepada siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan minta keringanan kepada siapa? Allah. Ya. Baik. Yani demikian mereka nambah-nambahi macam-macam sudah. Ila akhirih sampai kesimpulannya Nabi Musa saja tidak bisa melihat siapa? Allah. Apalagi saya dan Anda. Surah bakal. Ya. Ya. Padahal Rasul mengatakan demikian. Ingat, kita meyakini Al-Quran tidak berbenturan, tidak bertabrakan dengan ayat yang lain. Satu ayat dengan ayat yang lain, tidak. Hadis dengan hadis juga tidak demikian. Taib. Wabillahi taufiq. Apa makna ayat ini? Taib, kita baca keterangan Al-Imam Rabi. Syekh Rabi mengatakan, Talaba Musa min Rabbihi an yarah. Nabi Musa meminta kepada Allah, Rabnya ingin melihat Allah, Nabi Musa. Taib. Justru permintaan Nabi Musa ini untuk melihat Allah, dalil bahwasanya Allah bisa dilihat. Karena tidak mungkin beliau meminta sesuatu yang tidak mungkin. Lau kana hadzal amr muharraman au mustahilan. Coba lihat sisi pendalilan ulama sunnah. Kalau seandainya melihat Allah adalah perkara yang haram, meminta melihat Allah adalah perkara yang haram, atau mustahilan, atau mustahil, masa ala Musa hadza, tidak mungkin Nabi Musa minta ini. Yani meminta kepada Allah agar kita melihat Allah, itu sesuatu yang tidak diharamkan, bahkan itu sesuatu yang sangat agung untuk kita minta. Kita meminta kepada Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya an yaj'alana jami'an mimman yara rabbana. Kita mohon kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang melihat Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. La tahrimna min ru'yatika ya Rabb. Ya Allah, jangan kau haramkan kami untuk melihat wajahmu ya Allah. Ya, minta yang seperti ini bukan sesuatu yang haram. Ya, bahkan sesuatu yang harus kita minta. Kita harus minta kepada Allah Jalla wa'ala untuk kita masuk ke dalam jannah Allah, selamat dari neraka Allah, harus kita minta. Ya. Tidak boleh kita tidak minta. Ya. Harus kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Tidak boleh tidak. Seandainya meminta melihat wajah Allah itu tidak boleh, Allah sudah mengharamkan Musa. Sudah disalahkan Nabi Musa. Tidak boleh kamu minta untuk melihat wajahku, untuk melihat aku. Tetapi ya, Nabi Musa meminta dan Allah tidak menyalahkan permintaan Nabi Musa. Sisi pendalilannya sangat jelas. Syekh Rabi' mengatakan, "Lau kana hadzal amru muharraman aw mustahila, ma sa'ala Musa hadza." Kalau masalah ini melihat Allah adalah perkara yang mustahil atau haram, tidak mungkin Musa akan apa? Ya, minta. Justru karena keyakinan Nabi Musa bahwasanya Allah bisa dilihat, Nabi Musa meminta Allah Jalla wa'ala. Tetapi bukan di dunia. Inilah makna ayat lan tarani. Allah mengatakan lan tarani dengan kalimat lan, lam dan nun. Lan tarani bukan lam alif, bukan la tarani. Beda maknanya ternyata. Taib, Allahu Jalla wa'ala mengatakan lan tarani dan tidak mengatakan la tarani. Lan dengan la beda maknanya. Lan tarani, apa maknanya lan tarani? Kamu tidak bisa melihat, yakni al-an. Sekarang kamu tidak bisa lihat. Jadi di dunia. Lan tarani, saat ini maknanya. Saat ini, di dunia ini, lan tarani. Kamu tidak bisa melihat aku. Seandainya tidak bisa melihat sama sekali, di dunia tidak, di akhirat tidak, niscaya jawaban Allah adalah la tarani, menafikan keseluruhannya mutlak di dunia dan di akhirat. Ya, wabillahi taufik. Masih dalam ayat tersebut, Allah berfirman, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Kemudian Nabi Musa ya melihat gunung yang ada di depannya. Melihat gunung. Allah Jalla wa'ala menampakkan kepada gunung. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Ketika Allah Jalla wa'ala menampakkan kepada gunung, tiba-tiba gunung itu luluh lantak, hancur. Dan Nabi Musa pingsan ketika itu. Melihat hancurnya apa? Gunung. Ya. Tidak mampu manusia melihat di dunia ini. Gunung saja hancur seperti itu. Lakin Musa la yutiqu fi hadhihi dunya ru'yatullah. Nabi Musa tidak mampu untuk melihat Allah di dunia ini. Tarkibul bashar, susunan tubuh manusia al-an saat ini di dunia ini, la yutiqu nabihi ru'yatullah, tidak bisa dan tidak mampu melihat Allah azza wajalla. Tidak mampu. Kaifa? Wa fil hadits sahih, bagaimana mungkin kita mampu melihat Allah sementara dalam hadis yang sahih Allahu Jalla wa Ala menyebutkan tentang dirinya. Dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam tentang Allah, hijabuhu an-nur law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Hijabnya adalah cahaya. Ada yang menghalangi kita untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Hijabuhun nur. Hijabnya adalah nur, cahaya. Lau kasyafahu. Seandainya Allah menyingkap hijab tersebut. La ahraqat subuhatu wajhihi. Sungguh cahaya wajahnya akan membakar semua makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Mantaha ilahi basaruh min khalqihi. Dan adalah Nabi alaihi salatu wasalam ketika Isra ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Allah? Nabi mengatakan nurun anna arah, cahaya yang saya lihat. Bagaimana mungkin saya melihat Allah Azza wa Jalla? Nurun anna arah. Demikian kata Nabi alaihi salatu wasallam. Yani bagaimana mungkin kita mampu? Allah Azza wa Jalla disebutkan dalam hadis ini, ya, hijabnya adalah nur cahaya. Seandainya disingkap akan membakar semua apa? Ya. Yang pandangan Allah sampai kepadanya, padahal pandangan Allah sampai kepada seluruh apa? Makhluk, hancur semua makhluknya. Terbakar semua makhluknya. Ya. Ketika Allah menampakkan pada gunung, ya, hancur lebur. Maka Nabi Musa pun pingsan ketika itu. Fattakwinul basyari. Sudah maghrib. Belum. Fattakwinul basyari. Al-an ma yatahammaluna ru'yatallah tabaraka wa ta'ala. Susunan tubuh manusia saat ini di dunia ini. Ma yatahammaluna ru'yatallah. Tidak mampu untuk melihat Allah Azza wa Jalla. فَإِذَا كَانَ الْجَبَلُ يَنْدَكُّ لِتَجَلِّ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَىٰ فَكَيْفَ يُطِيقُ الْإِنْسَانُ رُؤْيَتَهُ. Seandainya jabal, gunung saja yang demikian kuat, keras, hancur ketika Allah Azza wa Jalla menampakkan pada gunung tadi. فَكَيْفَ يُطِيقُ الْإِنْسَانُ. Bagaimana mungkin manusia akan mampu? Wabillahi taufiq. Tetapi nanti pada hari kiamat, lakin Allah subhanahu idza ba'atha ibadahu wa adkhalahumul jannah wa kadza wa kadza. Tetapi nanti ketika Allah membangkitkan manusia dari alam kubur, membangkitkan kaum mukminin dari alam kubur, wa adkhalahumul jannah, dan memasukkan mereka ke dalam sorga, diberi oleh Allah ini dan ini, diberi oleh Allah kekuatan, diberi oleh Allah kemampuan, ya, manusia akan masuk ke dalam sorga tidak seperti susunan kita seperti ini. Dari sisi besarnya saja beda. Disebutkan dalam hadis, kaum mukminin akan masuk ke dalam sorga seperti Adam alaihi salatu wassalam. 60 hasta tingginya. Ya, 60 hasta. Ya. Taib. Dan ketika itu, tarkibah muhayya'ah li ru'yatillahi ta'ala. Dan ketika itu, Allah Jalla wa'ala, ya, mengizinkan kaum mukminin untuk melihat Allah Azza wa Jalla, tetapi penglihatan yang juga tidak bisa apa namanya meliputi Allah Azza wa Jalla. Kita meyakini kita akan melihat Allah Azza wa Jalla. Ya. Fil jannah insyaallah taala. Baik. Ya. Kayak Adam bukan? Seberapa? Hah? Baik. Nah, ini sekali lagi ikhwati fillah rahiman rahimakumullah, betapa bedanya antara ahlus sunnati wal jamaah dengan ahlul bidah wal ahwa. Ketika mereka membaca ayat, tidak akan membentur-benturkan satu ayat dengan ayat yang lain. Dan di antara sebab kesesatan manusia adalah mengambil sebagian ayat dan meninggalkan ayat yang lain, meninggalkan sebagian hadis dan menolak hadis yang lain. Apa yang sesuai dengan hawa nafsunya diambil, yang tidak dibuang. Na'udzubillah min dzalik. Hakadza sya'nu ahli bid'ah wa sya'nul hizbiyyin. Yang cocok-cocok diambil, yang tidak dibuang. Jadi timbangannya bukan lagi nusus tetapi hawa. Demikian wallahu a'lam bishawab. Apa yang bisa kita baca pada kesempatan ini insyaallah taala kita lanjutkan ba'da salatul maghrib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.